Faraun law dakhalat syaukatun fi rijlihi wa dhahara ba'daha wajaba qal'uha wa ghuslu mahalliha li'annahu sara fi hukmi dhahir. Ini masih membahas tentang kefarduan wudu, yaitu khususnya kefarduan yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki. Jadi ini ada satu masalah, seseorang yang tertusuk duri, ya, seseorang yang tertusuk duri. Di dalam keterangan sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang harus dibasuh adalah kulit bagian luar, dalam arti tidak harus membasuh kulit bagian dalam. Lalu andai kata ada seseorang yang kakinya tertusuk duri dan duri itu terlihat sebagian, maka diharuskan untuk mencabutnya dan membasuh bagian bekas duri. Jadi tidak hanya harus membasuhnya, tidak hanya harus mencabutnya, tetapi juga harus membasuh tempat yang menjadi bekas duri itu. Mengapa harus dibasuh? Karena setelah kulit itu tertusuk duri, maka kulit itu menjadi bagian luar, ya, menjadi bagian luar. Jadi sebelum tertusuk duri, kan kulit yang ada di dalam kan tidak harus dibasuh, ya. Setelah tertusuk duri, kulit itu menjadi bagian luar sehingga harus dibasuh. Fa in istatarat kulluha sarat fi hukmil batin fa yasihhu wudu'uhu. Jadi keharusan mencabut dan membasuh bagian bekas duri itu hanya berlaku bila sebagian dari duri terlihat. Namun apabila semua durinya tertutup oleh kulit, maka hukumnya sudah menjadi hukum kulit bagian dalam. Dalam arti sah melakukan wudu walaupun tanpa mencabut duri yang menusuk kulit. Walau tanaffata fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi ma lam yatasyaqqaq. Fa in tasyaqqaqa wajaba ghuslu batinihi ma lam yartatiq. Ini membahas tentang tanafut, ya. Tanafut adalah lepuh, lepuh yang mengandung air. Jadi biasanya contohnya misalkan orang yang kulitnya terbakar, ya, misalkan kulitnya terbakar itu kan nanti lepuh dan di dalamnya terdapat air. Apakah harus bagian dalamnya harus dibasuh atau tidak di saat wudu? Bagian dalam artinya bagian airnya itu, ya. Apakah harus dibasuh atau tidak? Hukumnya adalah diperinci, ya. Selama lepuh itu belum meletus, airnya belum keluar, maka tidak harus membasuh bagian di bawah lepuan itu, di bawah kulit itu. Tetapi kalau sudah tersobek, sudah meletus, maka harus membasuh bagian dalamnya selama belum mendaging, selama belum kembali mendaging. Tambihun dzakaru fil ghusli annahu yu'fa an batini uqdi sya'ri ay idan aqada bi nafsih. Para ulama madzhab Syafi'iyah menjelaskan tentang hukum seseorang yang rambutnya terikat, ya. Rambutnya terikat tetapi ikatan itu tidak atas kesengajaan darinya. Jadi rambutnya terikat dengan sendirinya. Terikat maksudnya rambut gimbal itu, ya. Seorang yang rambutnya gimbal sehingga di saat dia mandi rambut itu menghalangi sampainya air ke kulit kepala. Itu para ulama menghukumi orang yang demikian rambutnya itu dimakfu. Dimakfu dalam artian tidak harus melepasnya, ya, tidak harus melepasnya. Wa ulhiqa biha maniptulia binahwi tabu lasiqa bi usuli sa'rihi hatta mana wusulal mai ilaiha walam yumkin izalatuhu. Lalu ada satu permasalahan. Ada satu permasalahan yaitu seseorang yang memiliki kutu kepala. Kutu kepala, dan biasanya kutu kepala itu bertelur. Artinya orang yang rambutnya banyak telur kutu dan telur itu berada di pangkal rambut, pangkal bagian bawah. Lalu telur itu menghalangi air sampai ke kulit. Ini apakah hukum orang yang memiliki penyakit demikian sama dengan rambut yang terikat. Nah, ini ulama berbeda pendapat ya. Jadi tambih ini menjelaskan perbedaan ulama tentang hukum seseorang yang memiliki penyakit, yaitu penyakit di rambutnya terdapat banyak telur kutu sehingga telur itu menghalangi air sampai ke kulit kepala. Waqad sharaha Syaikhu Syuyukhina Zakaria Al-Ansari bi annahu la yalhaqu biha bal alaihi tayammum. Lakin qala tilmidhu Syaikhuna walladhi yattajihu al-afwu lid-darurah. Jadi keterangan pertama adalah orang yang memiliki penyakit demikian itu hukumnya disamakan dengan ikatan rambut tadi, dalam arti hukumnya dia dimakfu ya, hukumnya dimakfu artinya tidak harus menghilangkannya. Dan ini terkhusus bagi orang-orang yang tidak mungkin menghilangkan ya. Jadi bila dia disuruh atau dipaksa untuk menghilangkan, dia kesulitan, tidak ada kemungkinan untuk menghilangkannya. Tetapi Zakaria Al-Ansari berpendapat lain. Pendapat beliau adalah orang yang demikian tidak bisa disamakan dengan ikatan rambut. Jadi dia bila memiliki telur kutu yang menghalangi kulit, menghalangi air sampai ke kulit kepala, dia tidak boleh melakukan wudu, tetapi dia berpindah ke tayamum. Itu menurut Zakaria Al-Ansari. Tetapi menurut murid beliau, yaitu Ibnu Hajar, beliau berpendapat lain, yaitu orang yang demikian hukum telur kutu itu dimakfu, karena alasannya karena darurat ya, karena tidak darurat atau tidak mungkin lagi dihindari. Jadi makfu ini artinya tidak diharuskan untuk menyampaikan air ke kulit ya. Maksudnya makfu adalah tidak diharuskan menyampaikan air ke kulit. Jadi dikarenakan air itu terhalang oleh rambut yang terikat tadi atau terhalang oleh telur kutu, ini dia tidak diharuskan untuk menyampaikan air hingga ke kulit menurut Ibnu Hajar ya. Tapi menurut Zakaria Al-Ansari, dia tidak diperbolehkan melakukan wudu, tapi dia harus tayamum. Hawasa di suha tartib. Kama dzukir fit min taqdimi ghuslil wajhi fal yadaini far ra'si far rijlaini lil ittiba. Dan fardu wudu yang terakhir, yang keenam adalah berurutan. Jadi mengurutkan kefarduan wudu seperti yang dijelaskan di seperti urutan yang ditulis di kitab ini, itu pertama harus membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, mengusap kepala, baru yang terakhir membasuh kedua kaki. Dan syarat tartib ini dalilnya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walawin wa masa muhdithun walau fima in kolil biniyatin mu'tabarotin mimma marra ajza'ahu anil wudhu walau lam yamkuth fil ingimasi zamanan yumkinu fihi tartib. Ada satu permasalahan ini biasanya dibuat alinea baru ya, tapi di sini tidak. Ada satu permasalahan, yaitu seorang yang memiliki hadas kecil dan dia menyelam. Seorang memiliki hadas kecil, dia menyelam ke dalam air yang kurang dari 2 kulah. Jadi di saat dia menyelam, dia niat wudu ya. Jadi ada orang memiliki hadas kecil, dia menyelam ke air yang kurang dari 2 kulah. Di saat dia menyelam, dia niat wudu. Di saat dia menyelam, dia hal yang dilakukan itu bisa mencukupi wudunya ya, bisa mencukupi wudunya. Walaupun dia tidak berada di dalam air, walaupun dia tidak menetap tidak berada di dalam air di waktu yang memungkinkan untuk tartib ya. Di waktu yang memungkinkan untuk tartib. Jadi seakan-akan kalau kita membaca ini, keharusan tartib itu hanya harus dilakukan bila seseorang wudu yang tanpa dengan cara menyelam ya, tanpa menyelam. Na'am la wikta salah biniyatin fayustarotu fihi tartibu hakikotan. Kalau wudunya dengan cara membasuh, mengucurkan air, maka harus ada tartib ya. Jadi istilah tartib bagi orang yang menyelam tadi adalah tartib hukman. Jadi secara hakiki tidak tartib, tetapi hukumnya tartib. Walayadzurru nisyanu lum'atin au lumain fi ghairi a'dha'il wudu. Balau kana alama ada a'dha'ahu mani'un kasam'in lam yadzurra kamastadharahu syaikhuna. Orang yang melakukan tadi, yaitu seorang yang yang niat wudu dengan cara menyelam, itu wudunya tetap sah walaupun dia lupa tidak membasuh sebagian anggotanya di anggota wudu, di selain anggota wudu ya. Jadi selama semua anggota wudunya sudah terbasuh, maka wudunya, wudu yang dilakukan dengan cara menyelam itu sah. Bahkan andai kata bila selain anggota wudu terdapat penghalang, yang penting selain anggota wudu ya, terdapat penghalang seperti lilin ya, lilin itu tidak apa-apa. Jadi ini sebenarnya kan tidak, sebenarnya orang yang wudu dengan cara menyelam ini sebenarnya dia melakukan mandi sebenarnya ya, sebenarnya dia melakukan mandi, tapi berhubung mandi ini bisa mencakup hadas kecil, mandi bisa mencakup hilangnya hadas kecil, maka ini sah juga untuk menghilangkan hadas kecil. Walau ahdatha wa ajnaba ajza'ahul guslu anhuma binniyatihi. Ini tadi yang saya terangkan ya. Andai kata satu orang memiliki dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, maka dia untuk menghilangkan keduanya, dia cukup melakukan mandi ya, dengan niat mandi. Jadi hadas kecil, bila hadas besar hilang, maka hadas kecil ini ikut hilang. Ini namanya indiraj ya, indiraj atau tercakup, hadas kecil tercakup di dalam hadas besar. Artinya kalau hadas besarnya hilang, maka hadas kecil ikut hilang. Wala yajibu tayakkunu umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi ghalabatu dhanni bihi. Jadi syarat wudu ataupun mandi itu kan diharuskan meratakan ya, meratakan air ke anggota. Kalau wudu berarti meratakan air ke anggota wudu, kalau mandi meratakan air ke seluruh badan. Dan kita tidak diharuskan untuk yakin, yakin atas ratanya air yang harus diratakan di anggota tubuh. Jadi tidak diharuskan yakin, tetapi cukup dengan prasangka yang kuat ya, ghalabatu dhon. Wallahu a'lamu bishawab.